dan seluruh arwah-arwah yang sudah berada di alam kubur. Al-Fatihah. Sebaik-baik di antara kita ini adalah orang Setiap hari berpolitik, tapi tak sempat baca Quran.

Me.